Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepadanya, termasuk menuntut ilmu yang menjadi dasar, menjadi titik tolak dari setiap amal kita semua. Maka semoga Allah selalu memberikan kemudahannya kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebut juga Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Setelah kita kemarin membicarakan bagaimana Rasulullah sallam bersikap terhadap syair, kita beralih kepada bab berikutnya. Bab ke-38. Penulis rahimahullah ta'ala memberikan judul Bab Ma Ja'a Fi Kalami Rasulullah SAW Fi Samari. Bab apa-apa yang datang dalam ucapan Rasulullah SAW berkaitan dengan As-Samar. As-samar huwa as-sahr, masalah bergadang. Tentunya kita tahu ada hadis-hadis yang melarang orang bergadang setelah isya, di mana kita dilarang tidur sebelum isya dan apa? Dilarang bergadang setelahnya. Kecuali ada udzur-udzur syar'i. Misalnya apa? Untuk bertalabul ilmi. Untuk membicarakan kepentingan orang banyak. Ada jadwal-jadwal kajian yang masih berlanjut setelah isya. Atau biasanya setelah Isya diadakan apa? Pertemuan tingkat RT atau rapat-rapat seperti sekarang panitia Idul Adha. Maka ini termasuk bergadang yang dibolehkan. Dan juga yang akan dibicarakan di sini khususnya apa? Bergadangnya suami dan istri. Untuk berdiskusi, untuk ngobrol, gitu ya. Maka ini tentu sangat dianjurkan. Karena di antara sumber problematika rumah tangga hari ini adalah apa? Kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Suami sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan gadgetnya. Demikian pula istri. Istri sibuk dengan urusan rumah tangganya, pekerjaan rumahnya, dan juga dengan gadgetnya. Apalagi sebagian istri sekarang apa? Terjun ke dunia bisnis, berjualan. Maka ini menyebabkan banyak sekali problematika rumah tangga. Kenapa? Karena kurangnya komunikasi. Kemudian di awal pembahasan ini, Syekh Abdul Razak menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang sebab diantara hikmah kenapa kita itu dilarang untuk bergadang. Karena biasanya orang yang bergadang pagi harinya bagaimana? Subuhnya kesiangan, bangunnya menjadi berat. Nah, orang yang seperti ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa awwalun nahari wa syamsi bimanzilati syababihi. Permulaan hari dan bertemunya seseorang dengan matahari itu kedudukannya seperti masa mudanya. Wa akhiruhu bimanzilati syuyukhatihi. Sedang akhir dari hari, itu malam hari, itu ibaratnya apa? Masa tua. Wa hadha amrun ma'lumun bitajrubah. Dan ini perkara yang diketahui dengan apa? Kebiasaan. Penglihatan setiap harinya. Bahwa pagi hari, awal permulaan hari itu, ibaratnya apa? Masa muda. Masa yang penuh energi, kekuatan, semangat. Maka kalau awal hari sudah dimulai dengan apa? Kemalasan. Maka sepanjang hari pun demikian. Oleh karenanya dalam hadis orang disarankan memulai harinya dengan tiga hal. Apa itu? Berdoa atau berzikir, berwudu, kemudian salat. Kenapa? Karena tiga hal inilah yang melepaskan ikatan setan di tengkuk kita. Dan kalau kita sudah lepas dari tiga ikatan ini, akan mengawali hari kita dengan apa? Penuh semangat, jiwa yang baik. Tapi sebaliknya, kalau orang bangun kesiangan, doa tidak, wudu tidak, sholat tidak, maka dia mengawali harinya dengan penuh kemalasan. Nah, mengantisipasi ini apa? Islam itu melarang kita untuk bergadang. Supaya apa? Awal hari kita, permulaan hari kita adalah permulaan hari yang penuh semangat. Tapi kita baca hadis yang disebutkan oleh penulis di sini. Ada dua hadis yang disebutkan. Yang pertama adalah hadis yang dhaif. Dan isinya pun mengandung apa? Hal yang tidak pas. Qala hadatsana Hasan bin Sabbah al-Bazzar. Qala hadatsana Abu Nadhr. Qala hadatsana Abu Aqil al-Thaqafi. Abdullah bin Aqil. An Mujalid. An Sya'bi. An Masruq. An Aisyata radhiyallahu anha. Qalat. Haddatha Rasulullah sallam dhata laylatin nisa'ahu hadithan. Ummul Mukminin Aisyah bercerita bahwa Rasulullah sallam berbicara kepada istri-istrinya pada suatu malam. Nah, poinnya di sini. Penggalan cerita ini didukung oleh apa? Cerita yang lain. Maka kalau yang bisa diterima dari hadis ini, penggalan ini saja. Bahwa Rasulullah SAW mengajak bicara istri-istrinya di malam hari. Dan ini adalah memang waktu yang paling tepat untuk suami istri itu apa? Ngobrol setelah apa? Anak-anak ditidurkan. Mereka tinggal berdua. Pekerjaan sudah selesai. Maka ini waktu yang tepat untuk mereka apa? Saling berbicara. Faqalat imra'atun minhunna, maka berkatalah salah satu istri, kanal haditha hadithu kharafah. Nah, ini hal yang dianggap tidak pas oleh para ulama, bahwa ada seorang istri yang kemudian seakan protes gitu ya. Ini ucapannya seperti ucapan khurafah. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, adadruna ma khurafah. Tahukah kalian apa itu khurafah? Kalau bahasa kita sudah jadi apa? Khurafat gitu ya. Inna khurafah kana rajulan min udrah. Khurafah itu ceritanya ada seorang laki-laki dari Udrah, sebuah kampung atau sebuah suku. Asarathul jin fil jahiliyah famakatha fihim dahra. Nah, orang ini apa? Ditawan oleh jin di masa jahiliyah sampai tinggal di tempat jin itu selama berapa masa. Nah, ini cerita ini pun kadang masih kita dengar di tengah masyarakat gitu ya. Orang hilang beberapa hari, beberapa bulan, mungkin bahkan beberapa tahun. Nah, katanya diajak ke tempat jin. Tsumma radduhu ilal insi. Kemudian dikembalikan kepada orang lagi. Fa kana yuhaddithun nasa bima ra'a fihim minal a'ajib. Nah, orang ini kemudian bercerita apa yang dia lihat dari berbagai macam hal yang aneh-aneh gitu ya. Faqala an-nasu hadithu khurafah. Maka orang-orang pun mengatakan apa? Ah, ini khurafat. Cerita yang aneh-aneh gitu ya. Tapi Nabi SAW tentunya tidak akan berbicara tentang khurafah. Hadis yang kedua, ini hadis yang panjang yang menunjukkan betapa sabarnya Rasulullah SAW dalam apa berdiskusi, bercerita dengan istrinya yang lagi-lagi kita katakan hari ini kita susah mendapatkan waktu emas ini antara suami istri, bisa berbicara, misalnya ngobrol panjang lebar. Dan di sini sebuah pelajaran penting khususnya bagi para suami saya dan antum. Tipe manakah kita sebagai suami dari apa yang akan disebutkan? Di mana hadis ini dikenal dengan hadis apa Ummu Zara? Kemudian sebagian membacanya dengan kasrahnya Ummu Zara'in. Nah, kita akan baca hadis ini. Qala haddatsana Ali ibn Hujr. Qala haddatsana Isa ibn Yunus. An Hisham ibn Arwah. An akhihi Abdullah ibn Arwah. An Arwah ibn Zubair. An Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat, bercerita. Jalasat ihda asrata imra'atan. Ada 11 orang wanita duduk. Fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min ahbari azwajihinna syai'an. Dan mereka saling berjanji, bersepakat untuk tidak menutup dari berita suami-suami mereka sesuatu pun. Para ulama menjelaskan bahwa cerita ini cerita yang terjadi di masa lalu, bukan yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Yang kedua, cerita ini tanpa menyebutkan fulan dan fulannya. Sehingga yang diambil adalah isi dari kisah itu. Bukan siapa pelaku dari kisah itu. Sehingga ini tidak masuk dalam bab apa? Ghibah. Atau ghibah yang terlarang. Nah, ke-11 istri-istri ini saling bersepakat, saling berjanji untuk membuka keadaan apa? Suami masing-masing. Maka saya katakan, mari masing-masing ini, saya dan antum para suami berkaca, kira-kira di tipe manakah diri saya ini? Gitu ya. Faqalatil ula. Maka mulai satu persatu menceritakan keadaan suaminya. Zawji lahmu jamalin ghathin. Suamiku ibarat daging unta yang kurus. Unta kurus. Ala ra'si jabalin wa'rin. Di puncak gunung yang wa'ar. Wa'ar itu menggambarkan apa? Susahnya untuk didaki, tinggi. menakutkan. La sahlun fayurtaqa. Dia bukan gunung yang mudah sehingga mudah untuk didaki. Wala saminun fayuntaqalu. Tidak pula dagingnya banyak, gemuk, yang apa? Bisa diambil manfaatnya. Ini menggambarkan apa? Celaan apa pujian? Celaan. Bahwa wanita pertama ingin menceritakan, mengkiaskan suaminya dengan apa? Unta yang gak punya daging, gak punya harta, atau punya harta tapi pelit, dan letaknya pun di gunung yang jauh, yang tinggi, yang susah didaki. Maknanya muamalahnya susah. Jadi dari muamalah duniawiyah atau muamalah zahirah, dari hartanya enggak ada manfaat yang bisa diambil. Tidak pula dari apa? Muamalahnya secara akhlak. Maka ada tipe suami yang seperti ini. Yang sudah dia itu tidak ada modal dagingnya, enggak punya hartanya atau tidak mau membagi hartanya. Juga tidak punya akhlak yang baik, yang bisa didekati oleh istrinya, diajak bermanja-manja oleh istrinya. Maka ini tipe pertama atau keadaan pertama yang diceritakan oleh ke-11 wanita tadi. Yang kedua, mengatakan, Zawji la abussu khabarahu. Suamiku, saya tidak bisa menceritakan tentang apa? Beritanya. Kenapa? Dia sampai mengungkapkan, tadi sudah berjanji begitu ya, untuk saling menceritakan. Nah, ini sebenarnya hanya mukaddimah. Inni akhafu an la adharah. Aku takut kalau sampai aku berbicara tidak akan ada yang tersisa. Ini sebenarnya dia sedang bercerita tentang suaminya, bahwa suaminya itu apa? Isinya jelek tok. Saya enggak bisa mengungkapkan apa kabarnya, karena apa? Semuanya jelek. Enggak ada baiknya sama sekali. Kalau sampai saya menceritakannya, enggak akan ada yang tersisa dari kejelekannya. In azkurhu azkur ujarah wa bujarah. Kalau aku menyebutkan tentang suamiku tadi, aku akan menyebutkan apa? Ujarah, kejelekan yang nampak, yang zahir, yang dilihat oleh banyak orang, wa bujarah, dan kejelekan yang tersembunyi, yang hanya aku yang tahu. Jawaban jerune elek. Allahu musta'an. Ternyata ada tipe suami yang seperti ini. Tidak ada baiknya sama sekali kepada istrinya, kepada keluarganya. Sehingga kalau diungkapkan kejelekannya, ya semuanya jelek. Lahir maupun batinnya, yang zahir maupun yang tidak nampaknya. Allah musta'an. Qalat ats-tsalitsah. Bercerita wanita yang ketiga. Zawji al-ashannaq. Suamiku orang yang tinggi, ashannaq itu tawil. Tapi tinggi di sini bukan tinggi yang mungkin gagah gitu ya. Bukan. Tinggi yang kebablasan gitu ya. Yang enggak wajar tingginya itu. Itu menggambarkan apa? Fisik yang berlebihan gitu ya. Atau muamalah yang berlebihan. Sehingga si wanita ini dalam dua kondisi yang serba salah. Apa itu? Dia mengatakan, in antik utallak. Dalam pergaulannya dengan suami, kalau dia berani ngomong, dia berani berbicara, berdiskusi dengan suaminya, apa ujung-ujungnya? Saya akan ditalak. Wa in asqut u'allaq. Tapi kalau saya diam saja, saya ini seperti digantung. Istri kok ya bukan, tidak diperlakukan dengan baik. Tapi diceraikan juga tidak. Allah musta'an. Ini keadaan lain dari tipe suami yang ketiga. Istrinya ngajak diskusi, istrinya memberikan masukan, ujung-ujungnya apa? Cerai. Istrinya diam saja, seakan digantung tadi. Kelihatannya istri ya bukan, bukan ya kelihatannya istri. Ini tipe laki-laki yang ketiga. Qalat rabi'ah. Berkata istri yang keempat atau wanita yang keempat. Zawji kalaili tihamah. Tiga wanita tadi menceritakan apa? Keadaan suami-suami yang tidak pas. Tipe suami-suami yang tidak baik. Nah, yang keempat. Mengatakan suamiku seperti malamnya apa? Tihamah. Tihamah adalah daerah antara apa? Laut Merah dan pegunungan Hijaz. Sebagian mengatakan ya ini maksudnya Mekah. Di mana malam hari di Mekah itu? Apa katanya? La harrun wa la qarr. Yang tidak panas, tidak dingin. Daerah dataran yang ada di antara apa laut dengan pegunungannya itu punya cuaca yang tengah-tengah. Dia tidak dipengaruhi oleh apa panasnya laut. Biasanya kalau pantai itu kan cenderung panas. Tidak pula dinginnya pegunungannya. Jadi cuacanya apa? Sedang. Maka ini menunjukkan suami yang tidak kasar, tidak pula apa? Dingin. Sikapnya tengah-tengah, adil, yang dilakukan proporsional. Sehingga dikatakan oleh wanita ini apa? La makhafata wala sa'amah. Saya tidak punya rasa takut. Maksudnya rasa takut yang tadi dialami wanita-wanita tadi. Takut dalam bermuamalah, takut ditalak. Bukan kemudian gak takut sama suaminya, bukan. Terus kurang ajar, terus berani, bukan. Tapi dengan sikap suaminya yang adil, yang baik tadi. Tidak, dia tidak punya rasa takut untuk, oh mungkin saya akan, kalau salah ngomong akan ditalak, salah ngomong akan ditempeleng. Wala sa'amah. Dan tidak pernah bosan. Karena apa? Sikap pergaulan suami yang baik. Kemudian wanita yang kelima menceritakan. Zawji in dakhala fahid wa in kharaja asid. Suamiku jika masuk ke rumah ibarat apa? Fahid. Fahad gitu ya. Kita yang biasa kita dengar Raja Fahad misalnya. Fahad itu apa? Macan tutul. Wa in kharaja asid. Tapi kalau dia keluar rumah, dia ibarat apa? Singa. Wala yas'alu amma ahid. Ia tidak pernah menanyakan apapun tentang harta yang dimilikinya. Para ulama ketika menerangkan kalimat ini, ada dua sisi yang diterangkan. Apa itu? Yang pertama, ini pujian. Bahwa si suami ini di luar dikenal apa? Pemberani. Dikenal disegani. Karena di luar ibarat apa tadi? Singa. Tapi di rumah dia bersikap ibarat macan tutul. Nah, macan tutul ini punya dua sisi memang. Dia memuliakan anak-anaknya. Dia memuliakan pasangannya. Sehingga digambarkan dia tidak pernah bertanya. Tentang apa misalnya uang belanjanya sudah habis, kenapa dan sebagainya. Tidak masalah. Gitu ya. Bahkan mungkin ATM dititipkan istrinya. ATM yang kosong gitu ya. Nah, iya. Maka ada tipe suami yang seperti ini. Masya Allah. Di luar disegani oleh orang, tapi di dalam rumah apa? Dia sangat sayang dengan keluarganya. Kalau dalam kajian-kajian Ustaz Syafiq itu apa? Silahkan di luar Anda jenderal. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, lepas itu bintang-bintang itu. Anda adalah seorang suami. Maka di luar bisa Anda direktur yang dihormati, gitu ya. pejabat yang dihormati. Tapi jangan bawa itu ke dalam rumah. Di sisi yang lain, para ulama mengatakan apa? Ini celaan. Kenapa? Karena ini menggambarkan tipe suami yang berbeda keadaannya. Antara di luar rumah yang dia disegani, ditakuti oleh orang. Tapi begitu masuk rumah apa? Macan tutul itu kalau sudah masuk ke sarangnya, dia kerjaannya hanya tidur. Sampai ke rumah, hanya apa? Nggak peduli dengan isi rumahnya, yang penting dia masuk kamar tidur. Tapi wallah alam, makna yang pertama lebih kuat karena tambahan tadi bahwa dia tidak pernah menanyakan akan harta yang diberikannya. Kemudian wanita keenam bercerita, zauji in akala laffa. Suamiku kalau makan apa? Rakus. Kalau sudah makan ngabis-ngabiskan. Tentunya ini sudah kelihatan, ini celaan gitu ya. Bahwa suaminya yang dipikir hanya urusan perutnya sendiri. Wa in syariba ishtaffa. Demikian kalau minum juga habis itu. Satu galon mungkin gitu ya. Wa inistaja'a iltaffa. Kalau sudah apa? Tidur, langsung dia tutup dirinya dengan selimut. Wala yulijul kaffa liya'lamal batha. Dia tidak pernah gerakkan tangannya untuk mengetahui keadaan istrinya. Tidak pernah tangannya apa? Ngelus-ngelus istrinya, membelai rambutnya, mencubit pipinya. Makan, minum, kenyang, kemulan turu. Jadi istrinya ibarat apa? Pembantu. Nyiapkan makan, minum, bersihkan tempat tidur, selesai. Yang ke-7 bercerita, zauji ayayau. Apa itu ayaya? Dalam sebagian ayat awgayaya, orang yang sangat kejam, orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Dan kadang kita baca berita seperti ini, atau kita dengar berita seperti ini, suami yang berlaku kasar, menyiksa istrinya. Tabaqa'u. Tabaqa yang tabiatnya apa? Dungu. Sudah kejam, kasar, bodoh. Kullu da'in lahu da'. Setiap penyakit ada padanya. Kejam, bodoh, penyakitan, gitu ya. Sajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Allahumma musta'an. Dia kalau nggak mukul badan, kalau dia nggak mukul kepala, mukul badan. Atau kadang apa? Dua-duanya. Allah musta'an. Ya kadang musibah yang menimpa pada sebagian wanita. Mendapatkan suami yang main pukul seperti ini. Istrinya ibarat apa? Samsak hidup. Dan tentu yang terlihat tadi. Tabiatnya yang berangkat dari kebodohan, kekejaman. Qalat ats-tsaminah. Kemudian yang kedelapan bercerita. Zawji al-massu massul arnab. Wal-rihu rihu zarnab. Suamiku halus seperti halusnya apa? Kelinci. Dan baunya juga bau yang wangi. Ini juga kinayah tentang pujian. Bahwa suaminya orang yang perangainya halus. Dan sifatnya mulia. Jadi dalam bermuamalah halus seperti lembutnya apa? Halusnya bulu kelinci. Dan bermuamalah baik. Sehingga selalu harum bagi istrinya. Dan ini juga kembali kepada apa? Sikap sang istri. Singkatnya apa yang diungkapkan oleh istri ini menunjukkan apa rasa malunya. Sehingga ini juga kadang yang perlu menjadi apa bahan introspeksi para istri. Sebelum menilai kenapa suamiku bersikap ini dan itu, kadang para istri ini juga harus menilai dirinya. Jangan-jangan karena sikap dialah suami bersikap yang demikian. Qalat at-tasi'ah, berkata wanita yang kesembilan. Zawji rafi'ul 'imad. Suamiku seorang yang tinggi tiang rumahnya. Artinya sedang menunjukkan apa? Kedudukannya yang mulia. Azimur ramad. Azim itu menunjukkan besar atau panjang. Ramad itu pedangnya. Berarti itu menunjukkan apa? Secara fisik orang yang gagah. Karena pedang yang besar biasanya dipegang oleh orang-orang yang juga besar. Qaribul baiti minan nad. Afan. Zawji rafi'ul imad tawilun najad. Panjang apa? Senjatanya tadi tawilun najad atau nijad. Azimur ramad, yang banyak apa? Debu, abunya. Ini menunjukkan dia sering memuliakan tamu. Karena banyaknya abu itu menunjukkan pawannya, dapurnya itu selalu menyala. Qaribul baiti minan nad. Rumahnya dekat dengan apa? Tempat berkumpulnya orang-orang. Ini menunjukkan suaminya seorang yang apa? Punya peran besar dalam masyarakat. Mudah menerima tamu. Punya kedudukan. Dan ini masuk pujian meskipun dia tidak menyinggung bagaimana muamalahnya dengan keluarganya. Tapi menunjukkan orang yang terpandang di masyarakatnya. Kemudian yang ke-10, Zawji Malik, suamiku adalah orang yang kaya raya, Malik raja, gitu ya, ibaratnya raja. Wa mamalik, bahkan ditegaskan apa itu pemilik raja, Malikun khairun min dzalik. Penguasa yang lebih baik dari apa yang kalian bayangkan. Artinya bahkan lebih baik dari apa yang baru saja diceritakan wanita ke-9. Nah, ini memuji lagi. Lahu ibilun kathiratul mabarik qalilatul masarih. Maka dikatakan dia memiliki onta-onta yang penuh dan sedikit digembalakan. Artinya onta-onta tadi segera untuk disembelih, memuliakan tamu. Sami'na sautal mizhari ayqanna annahunna hawalik. Jika onta-onta tadi mendengar suara apa mizhar, musik-musik, mereka tahu bahwa mereka akan segera disembelih. Jadi onta-onta yang banyak tadi ditambatkan, yang tidak dilepaskan, itu memang disiapkan untuk para tamu. Sehingga ini seakan ingin menyaingi apa yang diceritakan oleh wanita ke-9. Kemudian yang terakhir, dan ini yang menjadi poin khususnya untuk para suami, karena ini yang kemudian diingatkan oleh Rasulullah SAW, Zawji Abu Zar'in, suamiku adalah Abu Zar'in, maka dia Ummu Zar'in. Maka hadis ini dikenal dengan apa? Hadis Ummu Zar'in. Wa ma Abu Zar'in? Siapa itu Abu Zar'in? Unasun min huliyin udunayya. Afan anasa min huliyin udunayya. Dia menghiasi kedua telingaku dengan perhiasan-perhiasan. Wanita ke-11 ini menceritakan bagaimana cintanya yang begitu dalam kepada suaminya ini. Digambarkan kebaikan suaminya dengan perhiasan-perhiasan yang diberikan. Wa mala'a min shahmin 'adudayya. Dan dia memenuhi dari apa? Shahm. Shahm itu lemak. Kedua lenganku. Artinya perlakuannya baik, ya, sampai apa bisa gemuk. Gitu ya. Makanya dulu Pak Samsuri rahimahullah gitu ya, mendapatkan pujian dari mertuanya. Kenapa? Karena istrinya bisa gemuk gitu ya. Para suami yang berhasil adalah yang bisa menggemukkan istrinya. Nah, kalau istrinya itu apa? Tertekan, itu kurus terus gitu ya. Kalau istri-istrinya tertekan gitu ya, itu kurus. Maka di sini dia ceritakan sampai lengannya penuh berisi. Wabajahani fabajahtu fabajahat ilayya nafsi. Dia bersikap apa? Memanjakanku. Dia melapangkan diriku. Sehingga aku pun merasakan apa? Kenyamanan pada diriku. Jadi harta dipenuhi, makanan dipenuhi, sikapnya pun apa? Memanjakan istrinya. Wajadani fi ahli ghunaimatin bisyikkin. Dulu ketika Abu Zara' menikahi Ummu Zara' ini, Ummu Zara' berasal dari keluarga yang sederhana. Keluarga pengembala yang punya kambing-kambing kecil saja. Faja'alani fi ahli sahilin wa atitin. Yang dulunya keluarga sederhana kemudian dijadikan Ummu Zara' wanita di tengah keluarga yang kaya. Fa'indahu aqulu fala uqabbahu. Maka di sisinya, meskipun asalku dulu dari apa, keluarga enggak punya, dibawa kepada keluarga yang berada, aku bisa. Atau sebelumnya ada kalimat faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munattin. Ini semua menceritakan tentang keadaan yang berubah dari keluarga yang sederhana, enggak punya apa-apa, kepada keluarga yang punya onta banyak, makanan yang cukup dan sebagainya, pelayan yang banyak. Tapi meskipun demikian, Abu Zara tetap menghargai Ummu Zara. Karena kadang dua keadaan yang timbang ini menjadikan salah satu pihak tidak menghargai yang lain. Alah kowe anake wong randui dan sebagainya gitu ya. Tapi tidak Abu Zara ini. Tetap memuliakan Ummu Zara. Fa innahu aqulu fala uqabbah. Maka di sisinya aku bisa berbicara tidak dicela. Dihormati oleh Abu Zara. Wa arqudu fa atasabbahu. Dan aku bisa tidur sampai pagi hari. Wa asrabu fa ataqammahu. Aku bisa minum apa saja yang ku sukai. Itu siapa? Abu Zara. Ummu Abi Zara. Fama Ummu Abi Zara. Sedangkan ibunya Abu Zara. Berarti siapa? Ibu mertua. Ini biasanya problem utama dalam keluarga besar itu. Menantu perempuan dengan ibu mertuanya. Tapi di sini tidak didapati masalah. Kenapa? Karena ketika menceritakan tentang ibu mertuanya, majauhu kamasalli syadbah syadbatin. Menceritakan tentang apa? Bejana-bejananya yang besar dan rumahnya luas. وَتُسْبِعُ دِرَاعُ الْجَفْرَحِ. Dan ibunya ini tushbi'uhu dhira'u jafrah, cukup kenyang dengan apa? Makan yang sedikit. Artinya ini sebuah pujian kepada ibunya, ibu mertuanya. Afan, terlewatkan ini ya kalimatnya. Ummi Abi Zara, fama Ummi Abi Zara, ukumuha radahun. Saya terlewat ke berikutnya. Wabaiduha fasahun. Ibunya tadi apa? Bejananya besar-besar dan rumahnya luas. Ibnu Abi Zara, putranya Abu Zara. Fama Ibnu Abi Zara. Siapa itu putranya Abu Zara? Berarti ini menikah dengan Abu Zara, ini Abu Zara sudah punya anak. Famaja'u kamasalli syadbatin. Putranya Abu Zara itu tempat tidurnya luas. Berarti menunjukkan badannya besar. Wa tushbi'u dhira'uhu jafrah tadi. Bahwa makannya cukup dengan apa? Lengan kambing. Dia suka dengan apa? Paha kambing. Dan ini ya sebagaimana yang disukai oleh Rasulullah. Adapun makna yang lain menunjukkan makannya tidak terlalu banyak. Kemudian bintu Abi Zara, fama bintu Abi Zara, putrinya Abu Zara. Siapa itu putrinya ibu Abu Zara? Tau'u abiha wa tau'u ummiha. Dia bertabiat seperti bapak dan ibunya. Artinya dia memuji bahwa punya perangai yang baik putrinya. Mil'u kisaiha wa ghaidhu jaratiha. Bahwa bajunya penuh, artinya punya tubuh yang baik, yang menyebabkan apa? Iri teman-temannya. Kemudian apa? Dirincikan semua isi rumah dari suaminya, ibu mertuanya, anak-anak tirinya, bahkan siapa? Jariyatu Abi Zara. Fama jariyatu Abi Zara, budaknya Abu Zara. Seperti apa budaknya Abu Zara itu? La tabuthu hadithana tabthitha. Dia tidak pernah mencerita-ceritakan berita tentang kami. Kadang pelayan, pembantu atau budak begitu ya, karena tahu isi rumah tangga, dia ceritakan kemana-mana. Wala tunakkisu miratana tankitha. Dan tidak pernah dia merusak apa yang kami miliki. Wala tamla'u baitana ta'shisha. Dan dia pun tidak pernah apa? Mengotori rumah kami. Artinya selalu bisa merapikan dengan baik. Jadi sebuah lingkungan yang diidam-idamkan oleh Ummu Zara. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Qalat kharaja Abu Zar'in wal awtabu tumkhadu. Suatu ketika Abu Zar' keluar di musim semi. Di saat apa? Banyak bunga-bunga, hewan-hewan penuh susunya. Falak yamra'atan ma'aha waladani laha كالفهديني يلعباني من تحت خصرها برمانتيني. Sampai suatu hari tadi, bertemulah Abu Zarak seorang wanita yang bersamanya dua anak yang bermain lincah seperti apa Fahad tadi, seperti macan tutul tadi, bermain di bawah pinggangnya, memainkan apa, dua delima. Maka Abu Zarak jatuh cinta dengan wanita ini. Fatallaqani fanakahaha. Dia mentalakku dan menikahi wanita tadi. Fanakahtu ba'dahu rajulan sariyan. Maka kemudian aku pun menikah setelahnya dengan seorang laki-laki yang apa? Yang gagah, yang penuh harta. Sari, orang yang mulia. Ragi basyariyan, dia seorang penunggang kuda. Wa akhadha khattiyan, dan seorang yang pemberani. Wa araha alayya na'aman thariya, dan dia memuliakanku dengan apa? Hewan ternak yang banyak. Wa'atani min kulli ra'ihatin zaujan. Bahwa si suami ini memberikan apa? Segala kemuliaan kepada Ummu Zarak ini. Wa qala kulli ummi Zarak. Dia mengatakan apa? Makan, terserah kamu wahai Ummu Zarak. Wa miri ahlaki, dan berikan juga kepada apa? Keluargamu. Falau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balagha asghara aniyati Abi Zara. Tapi seakan apa, Abu Zara cinta pertamanya Ummu Zara. Meskipun orang yang kedua ini, suami yang kedua ini begitu baik, begitu memuliakan. Apa yang dikatakan? Semua kebaikan itu yang diberikan oleh suami kedua, kalau aku kumpulkan, tidak akan sampai kepada apa? Satu piring yang diberikan oleh Abu Zarak. Nah, setelah menceritakan ini, dan lihat kesabaran Rasulullah SAW mendengarkan cerita 11 wanita ini dari Ummul Mukminin Aisyah. Maka Ummul Mukminin Aisyah kemudian menceritakan apa? Faqala li Rasulullah SAW, kuntu laki ka Abi Zara, li Ummi Zara. Maka Rasulullah mengatakan, aku mensikapimu itu seperti Abu Zara mensikapi siapa? Ummu Zara. Dan pantaslah kemudian dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Khairukum, khairukum li ahli. Sebaik-baik lelaki adalah lelaki yang paling baik kepada siapa? Istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah sebaik-baik kalian memperlakukan istriku. Poinnya dalam bab ini adalah bagaimana Rasulullah SAW bergadang mendengarkan cerita istrinya. Dan poin yang lebih penting adalah bagaimana kita sebagai para suami berlaku baik kepada istri kita masing-masing. Memuliakan mereka, memberikan kebaikan apa yang Allah lapangkan kepada kita, dan membawa mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memudahkan hal ini. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.